Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله رحمني ورحمكم الله وأعزكم الله kita melanjutkan kembali pembacaan kitab Syarah Aqidah Ar-Razyain. Di pertemuan yang lalu kita sampai di halaman berapa? 107. Sekarang 107. Paragraf terakhir. Baik. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala kama rawal Bukhari wa Muslimun. Sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim an Abi Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala dia berkata lamma tuwfiya tatkala telah wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat Rasul telah wafat wastukhlifa Abu Bakrin ba'dahu. Wastu khalifah Abu Bakrin dan Abu Bakar diangkat menjadi khalifah. Ba'dahu sepeninggal beliau. Jazakallahu khair. Wa kafara man kafara minal Arab. Dan kafirlah orang-orang yang kafir dari kalangan bangsa Arab. Saat Nabi wafat itu banyak orang-orang Arab yang murtad ya. Kembali kepada agama kekafiran. Qala Umaru. Umar Ibn Khattab. Radiyallahu ta'ala anhu berkata. Li Abi Bakrin kepada Abu Bakar. Kaifa tuqatilun nasa. Bagaimana engkau memerangi manusia? Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Umirtu an uqatilan nasa. Aku diperintahkan untuk memerangi. Banyak sebagian para da'i menerjemahkan umir tu'an uqatilan nas itu diterjemahkan. Aku diperintahkan untuk membunuhi manusia. Dan itu keliru. Kalau membunuh itu qatala yaktulu. Kalau qatala yuqatilu itu memerangi. Bukan membunuh. Lantas dibuat. Apa namanya framing bahwa Islam itu adalah agama para pembunuh. Iya, Islam itu agama para pembunuh. Pembunuh hewan kurban. Tapi dengan cara yang baik. Adapun agama-agama lain mereka membunuh hewan kurban dengan cara-cara yang tidak baik. Dipukul kepalanya, ada yang dimasukkan ke karung, digebuki. Ada yang ditenggelamkan. Ada pun orang Islam menyembelih dan membunuh dengan cara-cara yang ihsan. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hatta yaqulu la ilaha illallah. Sampai mereka mengatakan la ilaha illallah. Faman qala la ilaha illallah. Barang siapa mengatakan la ilaha illallah. Asama minni malahu wa nafsahu illa bihaqihi. Asama akan terjagalah, terlindungilah minni dari aku malahu hartanya dia. Wa nafsahu dan jiwanya dia illa bihaqihi, melainkan dengan haknya. Wa hisabuhu alallah, adapun hisabnya itu terserah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala, Abu Bakar mengatakan, la uqatilanna man farraqa bainas salati waz zakati fa innaz zakata haqqul mali al hadis. Sungguh aku akan benar-benar memerangi orang yang membedakan antara sholat dengan zakat. Karena zakat adalah merupakan haknya harta. Maksudnya apa? Maksudnya zakat itu, kemudian sedekah, ya sawaim, zakatnya hewan ternak, itu dibayarkan kepada pemerintah, penguasa kaum muslimin. Di waktu itu yang menjadi penguasa adalah Abu Bakar, sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah Abu Bakar wafat, yang menjadi khalifah siapa? Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Dan keempat orang ini tidak ada hubungan anak dan bapak. Berbeda dengan dinasti dan kerajaan. Benar apa tidak? Jadi nuwun sewu ya, saya mohon maaf beribu-ribu kali maaf. Yang dikatakan kekhalifahan Turki Utsmani itu sebenarnya kerajaan itu. Bukan kekhalifahan. Kan kemarin kita mengatakan perbedaan antara kekhalifahan dengan kerajaan. Di antaranya apa? Yang menjadi raja itu kalau kerajaan ya anaknya, anaknya, anaknya terus. Benar apa enggak? Tapi kalau kekhalifahan enggak. Abu Bakar itu bukan anaknya Nabi. Umar juga bukan anaknya Nabi. Utsman bin Affan bukan anaknya Nabi. Ali juga bukan anaknya Nabi. Itu pertama. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih mengatakan al-khilafatu arba'una sanatan. Kekhilafahan itu akan berlangsung selama 40 tahun. Jadi sistem kekhilafahan itu hanya berjalan selama 40 tahun. Para ulama itu menghitung-hitung masa 40 tahun itu adalah masanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ditambah dengan kekhilafahnya siapa? Hasan bin Ali yang hanya beberapa waktu itu, yang tidak lama itu. Setelah itu yang terjadi adalah apa? Kerajaan. Sistem yang dianut itu. Atau sistem monarki. Sistem apa? Monarki. Dan sistem monarki kerajaan itu boleh di dalam Islam. Islam itu tidak mengatur sistem. Ya, yang dilarang oleh Islam adalah penguasa yang berbuat zalim, rakyat yang berbuat zalim. Gitu. Selama di dalam sistem itu tidak ada hal-hal yang melanggar syariat Islam, maka sah sistem tersebut. Sah sistem tersebut. Makanya Nabi Sulaiman itu kan raja. Demikian pula ayah beliau siapa? Nabi Daud. Itu raja. Kerajaan. Gitu. Dan dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah sampai yang terakhir digembar-gemborkan ke sana ke sini sebagai kekhilafahan terakhir, itu aslinya kerajaan, aslinya pakai shotnya. Asli. Itu pakai kerajaan itu. Dan nanti sistem kekhilafahan itu akan kembali muncul di akhir zaman, di eranya siapa? Di eranya Imam Mahdi yang akan muncul di akhir zaman Al-Muntadhar yang ditunggu. Ya. Tapi di zaman sekarang sudah banyak orang mengaku-ngaku menjadi Imam Mahdi. Ada sebagian orang mengaku sudah bertemu dengan Imam Mahdi. Kau ngendi itu. Ya, itu cerita-cerita khurafat. Ya, takhayul. Pada intinya zakat sedekah itu dibayarkan kepada penguasa kaum muslimin. Tapi karena wakil realita yang terjadi di negeri kita, penguasa kita itu tidak mengurusi secara intens ya pembayaran zakat itu, maka boleh kita membayarkan zakat kepada pihak-pihak swasta tertentu selama memang mereka memiliki apa? Amanah. Amanah itu apa yang dikatakan sebagai zakat, ya dibayarkan sebagai zakat. Ora kok operasionale 1,5 miliar. Ya, na'udzubillah. Operasional lopo 1,5 miliar itu. Dan para ikhwan yang menjadi pengumpul zakat, memposisikan dirinya itu sebagai wakil dari sahibul mal, ya harus bertakwa kepada Allah Ta'ala. Sesuatu yang tidak halal untuk dia makan, tidak boleh dimakan. Pak, ini saya mau membayar zakat. Zakat itu penerimanya 8 asnaf. Kasihkan itu kepada fakir, miskin, ya, orang-orang yang terjerat hutang. Terjerat hutang ya, bukan orang menjeratkan diri ke dalam hutang. Banyak orang mengaku terjerat riba. Padahal wakilnya, realitanya dia sendiri yang menjeratkan dirinya ke dalam riba. Apa ada? Ada. Kan saya pernah cerita di sini. Ada seseorang yang terjerat hutang riba, ya minta tolong kepada seseustad. Bukan seseorang, seseustad. Lalu seseustad ini melunasi utangnya dia. Saya mau melunasi utang sampean, tapi sampean berjanji jangan main riba lagi, riba haram. Dosa riba yang paling kecil itu lebih besar daripada anak menzinai ibunya. Oh iya Pak Ustad, dilunasi sama Ustad itu. Ya. Apa yang terjadi? Setelah utangnya lunas, orang ini ngutang lagi. Ya. Setelah ngutang lagi, tiba waktunya nyaur, dia enggak nyaur. Orang yang ngasih hutang ini nagihnya ke Ustad. Sama Ustad, loh saya enggak punya utang loh. Iya, tapi yang utang orang ini dulu waktu utang ngomong sama saya. Nanti kalau saya enggak bisa bayar, nanti yang bayar seseustad itu katanya. Wah, para menungso-menus kayak ngono. Ditulung malah mentung. Yo menungso ngono ku yo eneng yo kan. Yo diwenehi urip yo kan. Na'udzubillah min dzalik. Enek menungso kok ngono. Wa kad dzakara hadhihi al-mas'alata fi aqidati ahli sunnah, dan masalah ini disebutkan para ulama di dalam kitab-kitab yang membahas akidah ahli sunnah. Li'anna ba'da ahlil bid'ah kal khawariji. Karena sebagian orang-orang ahli bid'ah dari kalangan orang-orang khawarij, za'amu, mereka menyangka, annahu bahwasanya la yajuzu i'ta'uha sultana, bahwasanya tidak sah, tidak boleh ia memberikan zakat sedekah kepada penguasa. Li'annahu la yadha'uha fi mawadhi'iha al-mashru'ah. Karena para penguasa itu tidak meletakkan di apa namanya posisi-posisi yang disyariatkan. Bahkan sebagian orang khawarij melarang membayar zakat kepada penguasa karena mereka meyakini penguasa ini sudah kafir. Tidak boleh bayar zakat ke orang kafir, wong mereka taghut. Seperti itu. Maka pembahasan tentang sahnya membayar zakat, sahnya seseorang sholat di belakang penguasa, itu dicantumkan di dalam kitab-kitab yang berisi prinsip-prinsip akidah ahli sunnati wal jamaah. Dan agar kita tidak tertipu dengan sebagian doktrin yang memerintahkan jamaahnya untuk membayar zakat harus kepada pemimpin sektenya. Kalau dibayar di luar mereka maka tidak sah. Nah ini juga doktrin ini, ngibul ini. Bukan nyiroro ngidul, nyiroro ngibul. Tapi pakai kopiah putih, ya enggak jaminan pakai kopiah putih tidak ngibul ini. Ya. Benar apa enggak? Banyak orang tampilannya pakai jubah, pakai kopiah putih ternyata dukun. Ya. Banyak orang bertampilan ulama ternyata apa? Penipu. Ya. Aliran-aliran, sekte-sekte yang dipelajari hanya dijadikan kedok untuk menggarong uang kaum muslimin secara zalim. Orang-orang yang menipu orang banyak, dia hendaknya bertakwa dan takut kepada Allah. Setiap rupiah yang dia makan, yang dia tipu, itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Alladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulma innama ya'kuluna fi butunihim naro. Orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, demikian pula orang-orang yang memakan harta kaum muslimin secara zalim, innama ya'kuluna fi butunihim naro. Sesungguhnya mereka apa namanya memasukkan bara api ke dalam perutnya. Wa sayaslauna sa'ira, dan kelak mereka akan dijebloskan ke dalam api yang menyala-nyala. Na'udzubillahi min dzalik. Karena memang duit dan harta ini sesuatu yang manis, ranum. Kata Nabi, inna dunya hulwatun khadiratun. Dunia itu manis dan ranum. Maka banyak orang kemudian mendem legine dunya. Mendem legine dunya sampai mereka tidak memperdulikan halal ataupun haram. Menipu, merasa senang dan bahagia kalau berhasil menipu. Na'udzubillahi min dzalik. Baik dengan tipuan yang murni ataupun tipuan yang dibungkus dengan kedok-kedok apa agama. Para pengumpul zakat, pengumpul sedekah, hendaknya amanah. Ya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali mengambil sesuatu yang bukan menjadi haknya kita. Sebaliknya kalau kita amanah di dalam kitab Al-Adabul Mufrad, Imam Bukhari mencantumkan satu riwayat, Nabi menjelaskan di sana bahwa seorang yang diberi amanah ya untuk mensedekahkan sesuatu atau membayarkan zakat, lalu ia bayarkan zakat itu, maka dia mendapat pahala yang sama dengan si pemilik harta. Coba bayangkan. Jadi ini adalah pedang bermata dua loh. Pedang bermata dua itu kene landep, kono ya landep. Ya. Harusnya dibacok ke rono. Tapi kalau tidak bertakwa, tidak takut kepada Allah, membacok awak edwi sigar ndase nanti. Ya. Para pengumpul donasi. Ya. Yang tidak memiliki keahlian di dalam masalah keuangan, jangan memberanikan diri memegang uang umat. Saya itu enggak memiliki apa namanya keahlian, kepakaran di dalam masalah duit ya. Manajemen duit saya itu buruk. Saya mengakui itu. Jadi sejak dulu ketika saya kerja jadi karyawan itu merantau di Jawa Barat ya. Saya itu sering ditanya sama orang-orang. Namanya orang. Dulu saya sering dibilangi jawir, Jawa ngirit. Karena teman-teman sudah beli motor, beli HP, poliponik itu enggak serasa. Dari luar kawasan mau masuk kawasan itu melaku terus saya itu. Sampai diledekin sama tukang-tukang ojek itu. Ojek bang, ah, enggak ah jalan aja. Dasar jawir biar kaya ya. Raurus aku batin. Biar ngirit katanya. Nah itu saya sering ditanya. Lah kamu itu kerja gajinya berapa? Buat bayar kos berapa? Buat makan berapa? Saya selalu menjawab, aku kira pernah ngitung. Enggak pernah ngitung saya gaji saya berapa, saya buat beli mang enggak pernah saya ngitung. Ketika saya belanja ditanya sama istri, "Lah ini tadi barang yang ini harganya berapa?" "Mbah, orang ngerti, orang ngurus." Ngono itu tak kon ngitung apa nek diitung duite mundak kan enggak kan? Itu mikir saya seperti itu. Jadi saya sering beri beberapa item barang, nanti ditanya, "Yang ini harganya berapa?" "Enggak ngerti saya." Pokoknya tak bayar lunas jujule kantongi sudah. Jujurnya, uang kembalian di kantong ini kan sudah selesai kan? Apakah kalau dihitung uang kembalian jadi tambah? Kan enggak. Terus saya mikir, terus buat apa dihitung-hitung? Gitu. Jadi saya memang tidak memiliki kemampuan yang baik di dalam memanage duit. Sehingga kalau ada event apa, pengajian misalnya, atau baksos, bakti sosial, atau daksos, dakwah sosial, mesti saya minta tolong kepada ikhwan lain yang memang dia memiliki kemampuan di dalam masalah itu. Karena saya sadar diri. Bahaya nanti kalau sampai selenco. Nanti saya horor kan gitu. Tapi di sisi lain. Kalau memang antum memiliki kemampuan. Dan memiliki sifat amanah. Lakukan itu dengan berharap pahala. Ada donasi misalnya 1 miliar. Antum bayarnya 1 miliar. Itu seperti antum bersedekah 1 miliar. Bayangkan. Padahal kaya ngopo duit 1 miliar ya. Bahkan nih ikhwan ini paling ya gur. Tinggal lewat tok, gur transfer tok, duitnya ya rairuh kok ngopo tau 1 miliar itu. Gak pernah ngeliat dia. Ya. Ah seperti itu. Antum jadi pendahara masjid, harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditembungi uang, mas aku tak nyilih duit masjid, so tak ijoli, antum haram loh meminjamkan itu. Ya. Duit masjid bukan untuk dipinjam-pinjamkan. Itu untuk kemaslahatan masjid, kebutuhan rumah tangga masjid. Bukan hanya untuk pembangunan tok, ya untuk kemakmuran masjid, ya untuk kebersihan masjid, pengajian, gaji guru TPA di masjid begitu. Ora kok disilih-silih ke uang. Jamaah yang nyemplung ke infak itu apa niate? Engko gen disilih ke uang apa begitu? Kalau dia tahu uang masjid disilih-silih ke dia mau nyemplungi enggak? Enggak. Terus juga jangan duit masjid itu dimbu. Bisa dimbu. Timbu ngantek nempe metu wulune. Orang infak itu supaya infak itu dipakai untuk kemaslahatan masjid. Orang kok selama 20 tahun duitnya masjid itu timbu terus. Eneng malah sing eneng sing dianakke barang. Na'udzubillah min dzalik. Ditabungke ning bank ben manak. La haula wala quwata illa billah. Wicik mending, Mas. Eneng sing digawa nang gone dukun digandakane. Na'udzubillah. Kata dukunnya, Mas, saya itu punya akses untuk menuju ke bank jin. Jadi para jin-jin itu punya bank. Bank apa aku bank jin ini? BJI, Bank Jin Indonesia apa? Itu nanti kalau sampean bayar duit ke saya, dan itu sudah ada. Saya sudah menemui kasus ini loh. Wallahi saya ketemu sama dukunnya itu. Sekarang dia jadi buron. Hilang, gak ketahuan. Jadi dia minta 40 juta kepada orang. Ya 40 juta itu nanti sebagian didepositkan ke Bank Jin, sebagian untuk beli ubo rampe. Ya ubo rampe itu katanya yang menjemput uangnya itu buto bajang. Ya kalau neng bank kan pegawai bank ya. Nah ini karena ini Bank Jin ini sing ngurusi manajemen keuangannya ini buto bajang. Buto bajangnya harus diwenehi apa? Sesajen. Ya, sesajennya ini beli pakai duit itu. Sisanya nanti kita titip ke buto bajang sama petugas bank ini, Bank Jin ya. Terus dimasukkan, nanti ditunggu selama 40 hari. Setelah itu uang itu ditarik lagi, nanti dia akan berubah menjadi ratusan juta. Ngono kuwi wene sing percaya cah. Pasiane akeh mobil-mobilan aku batin. Geblek-geblek aku batin. Setelah itu duitnya hilang enggak ketahuan kemana? Ya dintake buat foya-foya dan orang ini jadi buron sampai sekarang enggak ketahuan kemana rimbanya. Na'udzubillahi min. Nah, itu potret akidah masyarakat kita, Mas. Jadi kalau ada yang ngomong, Mas, kesirikan dukun, kesirikan jimat, wis ora ono. Itu ke zaman biyen, zaman Majapahit, jari sopo, kowe lu kurang piknik. Kesirikan itu masih banyak di mana-mana, Pak. Ya, kamu aja yang enggak tahu realitas ya, masyarakat kita seperti apa. Dan kesirikan itu akan tetap ada sampai hari kiamat. Perseteruan antara tauhid dan syirik ini akan terus terjadi sampai hari kiamat. Para pengikut Nabi dan Rasul mereka akan senantiasa bernaung di bawah panji-panji tauhid. Beribadah hanya kepada Allah semata. Semua peribadahan kepada selain Allah harus ditinggalkan dan dihilangkan. Dan masing-masing kita harus mengambil peran di dalam menebarkan dakwah tauhid ini. Bil mau'idzatil hasanah. Bil hikmah wal mau'idah al hasanah, dengan sikap bijaksana dan pengajaran yang baik. Nah, ini pembahasan tentang sahnya membayar zakat dan sedekah kepada penguasa kita. Adapun berkaitan dengan syubhat yang mengatakan penguasa kita sudah kafir karena macam-macam, termasuk postingan saya kemarin itu dikomen oleh netizen ya. Netizen itu mengatakan, bagaimana Pak Ustadz dengan pemerintah kita yang melegalkan dukun dan menggunakan jasa dukun selama berpuluh-puluh tahun lamanya sampai detik ini? Apakah itu tidak kafir namanya? Kata netizen ini. Ya. Padahal postingan saya itu berisi tentang bantahan ucapan dia. Batin lagu ini moco pora ya. Jadi di eranya Imam Ahmad Ibnu Hanbal, ya, penguasa kala itu, Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, Al-Wathiq Billah, sampai tiga generasi, ini menganut paham kufur yang mengatakan Al-Quran makhluk. Akidah ini adalah akidah yang kufur akbar, Pak. Dengan ijma' para ulama. Seluruh ulama ahli sunnah sepakat bahwa akidah yang mengatakan Al-Quran itu makhluk itu kufur akbar. Dan penguasa Imam Ahmad waktu itu menganut akidah ini. Tidak cukup berhenti sampai di situ. Dia menjadikan kekufuran ini sebagai apa namanya, mukarrar. Mukarrar itu bahan ajar. Apa namanya? Kurikulum. Yang dipaksakan harus diajarkan di masjid-masjid di kutab. Zaman dulu namanya kutab. Lembaga-lembaga pendidikan yang ada di masa itu. Harus diajarkan doktrin kafir ini. Dan tidak berhenti sampai di situ. Penguasa waktu itu memaksa seluruh manusia untuk meyakini akidah kafir ini. Kalau tidak mau dibunuh. Sudah enggak kehitung itu umat Islam yang dibantai penguasa waktu itu. Ya. Termasuk para ulamanya. Nah, di era Al-Wathiq Billah, la haula wala quwata illa billah. Itu penguasa yang penganut akidah kufur ini memanggil Syekh Muhammad bin Nuh dan Syekh Ahmad bin Hanbal. Ya. Dua-duanya ini berdoa, ya Allah jangan saya pertemukan dengan penguasa ini. Kan ditangkap itu. Ditangkap terus di dalam perjalanan itu dua-duanya berdoa, ya Allah jangan sampai saya dipertemukan dengan penguasa yang jahat ini. Gitu. Muhammad Nuh itu meninggal di tengah perjalanan. Sehingga dia enggak ketemu dengan penguasa yang jahat. Imam Ahmad bin Hanbal sebelum sampai penguasanya yang mati. Sehingga dia juga enggak ketemu. Jadi dua-duanya doanya apa? Mustajabah. Dan Imam Ahmad itu bolak-balik dipanggil sama penguasanya. Para ulama yang lain sampai ketika ditanya itu Al-Quran itu makhluk apa kalamullah? Kalau menjawab Al-Quran kalamullah, bantai. Penggal batang lehernya. Nah, sebagian ulama ditanya Al-Quran kalamullah apa makhluk sama penguasa. Mereka menjawab Al-Quran, Zabur, Taurat, Injil, ini semua adalah makhluk. Aman, silahkan keluar. Padahal mereka memaksudkan yang makhluk itu apanya? Dari jemarinya. Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur, ini semua. Rijiku iki lho. Ini semua makhluk. Oh ya aman, lungo akono. Gitu. Itu namanya Tauriyah. Adapun Imam Ahmad tidak mau berbasa-basi dan tidak mau bertauriyah. Karena beliau berprinsip ini adalah akidah ahli sunnah yang harus ditampakkan. Tidak boleh lenyap dari muka bumi. Beliau mengatakan Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran kalamullah dan bukan makhluk. Akibatnya beliau dicambuki bak-bok. Sampai kata para ulama seandainya gebukan yang menimpa Imam Ahmad digebuk nih sama gajah mungkin mati. Sampai ruas lengan beliau itu copot. Sebagian mengatakan begitu. Ini loh. Ini copot dari pundaknya. Coba kayak gimana. Gebukannya kayak piye. Ya. Tetapi apakah Imam Ahmad mengkafirkan penguasanya yang sampai menganut paham kufur, menjadikannya sebagai kurikulum, memaksa rakyatnya untuk menganut paham kufur, dan membunuh orang tidak mau mengikutinya. Imam Ahmad tidak memvonis kafir kepada penguasa. Tapi beliau menjelaskan ini akidah kafir. Dan beliau membantah akidah itu. Diterangkan ini pemahaman sesat yang benar Al-Quran. Kalamullah konsekuensinya beliau digebuki. Tapi beliau tidak memvonis penguasanya sebagai penguasa yang kafir. Kenapa sebabnya? Ya. Karena penguasa ini masih jahil. Dia ini termakan syubhat. Karena dia terlanjur percaya dengan keilmuan orang-orang Mu'tazilah. Yang dipentroli oleh Ahmad ibnu Abi Duat. Pentolan Mu'tazilah waktu itu. Yang mempengaruhi para penguasa. Sehingga para penguasa. Oh ini Ahmad ibnu Abi Duat kan orang pinter. Orang alim. Hafalannya banyak. Ahli hadis. Jadi dia didoktrin sama ulama sesat ini. Dan termakan. Syubhat. Dia masih jahil. Gak ngerti. Maka orang seperti ini tidak boleh dikafirkan. Demikian pula penguasa kita. Di era itu ulama banyak. Lah di era sekarang negeri kita kan ulama sistik. Artinya penguasa kita di negeri kita ini jauh lebih berhak untuk mendapatkan apa? Uzur. Mereka belum ngerti. Mereka masih termakan syubhat. Tapi kan ini perkara yang jelas. Perkara yang jelas itu kalau kemasukan syubhat menjadi tidak jelas. Saiki tak takon karo kowe. Letong wi kira-kira nek dinggur apa namanya? Tinggur raup itu jelas keharamannya apa ora? Ora sah wong Islam, wong kafir Mas, wong nek raup letong iki kira-kira waras apa ora? Perkara raup letong itu perkara yang jelas apa enggak? Jelas sekali, Pak. Tapi karena kena syubhat, seseorang itu menyangka raup letong barokah. Dan itu sudah terjadi apa belum? Sudah. Wonge teko rene. Na'udzubillah min dzalik. Karena pikirannya itu kepencoan syubhat, teman-teman sekalian. Maka kita kembali ke inti pembahasan kita bahwa sholat di belakang penguasa, membayarkan zakat dan sedekah kepada mereka itu sesuatu yang sah. Dan penguasa kita masih berstatus sebagai orang Islam. Kecuali kalau dia kafir asli memang. Siapa yang meragukan kekafiran kafir asli, ya kafir dia. Malam yukafiril kafir fahuwa. Kafir, barang siapa tidak mengkafirkan orang yang kafir, maka dia kafir. Maksudnya orang yang kafir asli, bukan orang Islam yang terjerumus ke dalam praktek kekufuran. Kalau orang asalnya itu Muslim, terjerumus ke dalam praktek kekufuran, ini tidak boleh dikafirkan. sampai tegak hujah, ya terpenuhi syarat dan hilang mawani penghalang-penghalang berupa syubhat, kejahilan dan lain-lain. Gitu. Dan nanti kita itu tidak akan ditanya oleh Allah, kenapa kamu tidak mengkafirkan si fulan ini? Tidak akan ditanya. Imam Al-Qurtubi bolak-balik saya nukilkan ucapan beliau, babut takfiri babun khatir. Masalah mengkafirkan itu masalah yang teramat sangat berbahaya. Aqdama alaihi kathirun minan nas. Tetapi kebanyakan manusia justru memberanikan diri untuk mengkafirkan. Ya. Fasaqatu, maka mereka binasa dan celaka karena perbuatannya itu. Wa tawaqqafa fihil fuhulu. Adapun para ulama yang pilih tanding keilmuannya, kuat kokoh pengetahuan mereka terhadap syariat, mereka menahan diri dari mengkafirkan. Fasalimu, sehingga mereka selamat. Wala na'dilu bisalamati syai'an. Dan kita tidak bisa menimbang nikmat berupa keselamatan akidah ini dengan apapun juga. Itu tinggal kita mau mengikut di belakangnya para fuhulul ulama atau mengikuti kebanyakan menungso yang gerata gerutuk itu. Yang grupia-grupiuk itu. Rubuh-rubuh gedang. Plus isi ditambahi mendem legine dunyo. Tambah rakaru-karuan meneh ya. Itu saja mungkin yang bisa kita bacakan pada kesempatan malam hari ini. Nanti kalau masih ada waktu di pertemuan yang akan datang, kita akan melanjutkan membaca di bab yang baru. Ya, bab tentang kewajiban mengikuti ahli sunnati wal jamaah dan menjauh dari asyudud, ya, wal furqah wal khilaf, perselisihan, perpecahan dan perbedaan. Karena al khilafu syar, perbedaan pendapat itu adalah sesuatu yang buruk. Adapun hadis mengatakan ikhtilafu ummati rahmah, perbedaan pendapat di kalangan umatku adalah rahmat, itu adalah hadis yang dhaif. Apa saja kesesatan ini dia menyebut nama tokoh ya. Saya tidak mau menyebut merek itu. Iya. Tapi kita jelaskan adalah akidah dan manhajnya. Apa saja kesesatan si fulan ini? Karena saya dulu termasuk yang bersimpati kepada beliau sebelum mengenal manhaj salaf. Banyak, Mas. Dan dia orang takfiri. Dia secara terang-terangan itu menyatakan diri sebagai pengikut ISIS. Kalau antum enggak tahu, saya kasih tahu. Dia menyatakan diri sebagai pengikut ISIS. ISIS itu singkatannya Islamic apa? Islamic State Irak Suria, itu ISIS. Kalau versi Arabnya Daesh. Daesh. Nah, Daulah Islamiyah fil Iraq wa Syam. Daesh. Syaikh Ali bin Hasan itu telah menulis buku tentang Daesh ini, kekeliruan kesesatan Daesh. Dan begitulah sifat dan karakter orang-orang Khawarij. Dia akan muncul, dibabat, hilang, muncul lagi, hilang, muncul lagi, hilang, muncul lagi. Sampai nanti di akhir zaman, ya, orang-orang Khawarij akan menjadi pengikutnya Dajjal. Dulu sebelum Daesh ini ada apa? Al-Qaeda. Sekarang mana Al-Qaeda? Enggak ada toh? Ya. Terus setelah Al-Qaeda hilang muncul apa? ISIS. ISIS sekarang nanti masih ada beritanya ISIS? Sudah enggak ada. Terus nanti mungkin akan ada lagi apa yang lainnya. Sebelum Al-Qaeda dulu ada Juhaiman, Sekte Juhaiman. Antum dengar ini? Burung, antum generasi milenial. Ya. Juhaiman itu adalah sekte sesat seperti ISIS yang dipimpin oleh Juhaiman Al-Utaibi. Itu terjadi tahun 70-an. Ya. Penganut takfirin jekek tulen. Tulen itu asli, bukan tulen, metu kalen bukan. Juhaiman Al-Utaibi ini, ya, itu memiliki pemikiran ekstrim mengkafirkan kaum muslimin. Kerajaan Saudi Arabia pun juga dikafirkan. Ya. Sampai dia membuat tindakan radikal, yaitu mensabotase Masjidil Haram. Jamaah haji yang ada di sana itu ditangkap, pintu masuk ditutupi semua. Dia bersama gerombolan Khawarij itu menyabotase Masjidil Haram. Kalau antum enggak tahu kisahnya Juhaiman. Ya. Enek fotone yo enek rupane kaya gendruwo kae wong. Juhaiman ini. Dan setiap satu jam dia bunuh orang. Di Masjidil Haram, na'udzubillah min. Dia menumpahkan darah di Masjidil Haram. Jangankan menungso, Pak. Antum itu kalau lagi ihram ya, baik karena haji atau umroh, jangankan bunuh uang, membunuh hewan itu tidak boleh. Kalau melanggar nanti kena denda. Berupa apa? Sembelih kambing. Ini bukan hewan lagi yang dia bunuh, ditumpahkan darah di dalam Masjidil Haram. Ya, kayak apa sesatnya? Dan Khawarij memang seperti itu. Sifatnya garang-garang, tidak memiliki welas asih, ganas, nek ceramah meto-meto, ngeden-ngeden gitu loh. Gitu. Kalau ceramah itu. Untuk mencerang-mencerang ini ngopo lele ya. Tapi karakter mereka dari dulu apa? Jahil, bodoh. Tidak kenal dengan prinsip-prinsip akidah ahli sunnati wal jamaah. Ini kalau penanya mengatakan dulu saya termasuk simpati, bersyukurlah antum sekarang sudah bertaubat. Semoga yang lain segera nyusul yang masih memiliki pemikiran sesat, suka mengkafirkan orang. Ahli sunnah itu paling antipati terhadap praktek kesyirikan. Paling sensitif terhadap kesyirikan, apapun bentuk dan wujudnya. Yang besar ataupun yang kecil itu ahli sunnah. Tetapi untuk mengkafirkan pelakunya, ahli sunnah paling hati-hati. Karena man thabata islamuhu biyaqin la yazulu islamuhu illa biyaqin, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Seseorang yang telah sah keislamannya secara meyakinkan, tidak boleh dihilangkan keislaman dia kecuali dengan sesuatu yang meyakinkan pula. Kalau masih multi tafsir, masih ada kemungkinan tidak kafir, masih ada barangkali dia begini, barangkali dia jahil, barangkali kena, masih ada barangkalinya itu, ya tidak boleh dikafirkan. Jadi ahli sunnah paling hati-hati sekali. Singkat cerita, Juhaiman ini minta pasokan makanan. Ya, kalau enggak, maka ini bunuh. Setiap satu jam, bunuh. Kemudian durasinya ditambah. Sudah enggak kehitung itu. Ya, jamaah haji yang dibunuh sama Juhaiman dan para ya, begundal-begundalnya. Lalu dari pemerintah Saudi waktu itu, memiliki cara memutus aliran air yang menuju ke Masjidil Haram. Akhirnya mereka bisa dilumpuhkan. Ya, Sekte Juhaiman ini. Pimpinan Juhaiman Al-Utaibi. Lalu dia dihukum mati dan kuburannya tidak diberitahukan di mana. Nah orang ini juga termasuk mendeklarasikan diri secara vulgar bahwa dia menjadi pengikut dan pendukung ISIS. Kesesatannya banyak. Ya dia mudah mengkafirkan. Dia mudah mengkafirkan orang Islam. Dan dia bukan seorang yang alim. Coba antum yang mengaku jadi pengikutnya ini. Pengajian ikut sama orang ini kemana-mana. Isini gurkuwidok. Ya. Kalau orang Jawa itu dalang kentean lakon. Jadi dia ceramah di mana-mana. Isini gurkuwakui bayi. Ya. Na'udzubillahi min dzalik. Adapun kekeliruan yang lainnya ya masih banyak ya. Dan pengajian ini bukan untuk metani tumori wong. Cukup dengan sebagai isyarat itu mencukupi ya. Bagaimana keterkaitan antara ridho Allah dengan pahala atau surga dalam beramal soleh agar tauhid kita benar? Keterkaitan antara ridho Allah dengan pahala atau surga dalam beramal soleh itu berbanding lurus ridho Allah itu dengan kualitas tauhidnya kita. Makanya kemarin saya menyampaikan di daurah akidah Imam Bukhari di Jogja beberapa hari yang lalu, dari Ahad itu. Sebagian ulama kita itu mengkafirkan orang yang tidak sholat. Kalau ada orang yang tidak sholat, maka dia kafir. Itu pendapat sebagian ulama ahli sunnah. Tetapi mayoritas ulama tidak mengkafirkan. Di antara dalil yang digunakan untuk mengkafirkan adalah firman Allah Ta'ala, فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَتَوُ الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ Fiddin, jika mereka telah bertaubat, mendirikan sholat, membayar zakat, maka mereka adalah saudaramu di dalam agama. Sehingga orang tidak sholat, tidak zakat, berarti bukan saudaramu di dalam agama. Itu pemahamannya. Tetapi pemahamannya tidak benar, kurang tepat, karena setelah kita melihat kitab-kitab tafsir, misalnya tafsir At-Tabari, disebutkan bahwa yang menjadi penentu seseorang itu menjadi saudara kita dalam agama atau tidak, itu bukan sholat ataupun tobatnya. Bukan sholat ataupun zakat, tapi tobatnya itu. Karena makna ayat ini, fa'in tabu, jika mereka bertobat, maknanya jika mereka bertaubat dari kesyirikan dan meninggalkan kesyirikan serta kekufuran. Lalu mereka sholat dan zakat, baru jadi saudara kalian. Jadi yang jadi penentu itu meninggalkan kesyirikan apa sholatnya? Meninggalkan kesyirikannya. Maka dari itu, kalau ada orang belum meninggalkan kesyirikan, ya, tapi dia melakukan sholat dan membayar zakat, saudara kita apa bukan itu? Bukan. Wong dia belum meninggalkan kekufurannya kok. Tapi dia melakukan sholat. Sehingga amal soleh itu dan ridho Allah itu sangat dipengaruhi oleh faktor apa? Tauhid itu. Kita memperbaiki ketauhidan kita dan meninggalkan berbagai jenis praktek kesyirikan yang kecil ataupun yang besar. Barulah kemudian Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita dan menyiapkan ganjaran yang banyak. Termasuk syarat syafaat itu, kita setiap kali pengajian kan disampaikan Nabi Muhammad yang kita tunggu-tunggu syafaatnya, kita tunggu-tunggu syafaatnya. Syafaat itu ada syaratnya. Ridhallahi anil masfu'ilahu, kemudian idhnullahi anil syafi'. Syarat orang mendapatkan syafaat itu, orang yang mau diberi syafaat ini diridhai oleh Allah Ta'ala. Ridhallahi anil masfu'ilahu. Kalau Allah tidak meridhai orang ini, ya dia gak akan pernah dapat syafaat. Dan Allah hanya ridho kepada orang-orang bertauhid. Allah tidak akan pernah ridho terhadap orang melakukan kesyirikan. Tetapi di dunia kita hanya menghukumi seseorang sesuai zahirnya saja. Kalau dia zahirnya orang Islam, ya kita sikapi sebagai orang Islam. Penguasa kita orang Islam, iya. Tapi dia pergi ke dukun, itu mungkin dia kena syubhat. Masih belum ngerti. Dan banyak di antara antum bahkan dulu yang dulunya ke dukun juga. Ya kan? Sekarang sudah enggak. Kenapa? Karena dulu nyangka ke dukun itu boleh. Terutama dukun yang dukun putih katanya. Wah, nek dukun putih, dukun hitam, lorek-lorek. Enggak ada ya. Semua dukun yang mengklaim ilmu gaib itu dia kufur. Dan kita dilarang mendatangi mereka. Gitu. Sehingga kita tidak akan mendapatkan syafaat kecuali kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bolehkah kita ikut berkurban di hari pertama? Sedangkan pemerintah mengumumkan hari raya yang kedua. Contoh seperti hari-hari kemarin kita berkurban di hari Sabtu, sedangkan sholat idnya hari Jumat. Kurbannya di hari Sabtu, sholat idnya hari Jumat. Ya, tidak boleh, no. Itu bukan kurban. Sedekah biasa itu. Kalau antum sholatnya hari Jumat, ya antum kurban hari Jumat. Kalau antum sholat hari Sabtu, antum kurban hari Sabtu atau Ahad, Senin, Selasa. Ora kok kurban disik sholat keri. Kata Nabi, man zabaha, barang siapa menyembelih hewan kurban, qabla an yusalliya, sebelum dia melaksanakan sholat hari raya, fal yu'id makanahu ukhra, hendaknya ia mengganti kurbannya dengan kurban yang lain. Itu. Tapi apakah berdosa? Ya ora. Jadi ya dapat pahala sedekah saja, tapi bukan pahala kurban. Dan pahala kurban itu jauh lebih besar daripada pahala sedekah. Jika menjadi panitia satu acara keagamaan, bagaimana hukumnya jika kita berharap upah? Karena kita juga ada kebutuhan keluarga, misal jadi panitia kajian, zakat dan lain-lain. Kalau panitia pengajiannya memang ada alokasi dana untuk ngopai, enggak apa-apa, boleh itu. Yang tidak boleh kita menentukan tarif. Aku gelem dadi seksi konsumsi. Ning kowe wani pira? Nah, kuwi. Soale aku duwe toko ning omah, nek tak tinggali biasanya sedina aku badine 1 juta. Lah kowe wani pira? Nek mung 700 ya nuwun sewu, sorry. Bukan level saya. Itu orang yang memasang tarif ya di dalam dakwah ilallah. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh ada tarif. Tapi kalau misalnya dikasih, boleh enggak? Nerima. Boleh. Boleh. Karena yang namanya guru agama, kalau enggak boleh nanti guru-guru agama di SMP itu enggak boleh terima gaji itu. Guru-guru agama. Sing jadi guru agama, wah, ngene iki langsung. Kalau ya kalau, kenyataannya kan boleh. Jadi rasa waduh bangun. Karena saya juga pernah jadi guru agama juga. Boleh. Bahkan itu profesi yang mulia loh, mengajarkan kebaikan, mengajarkan akidah, mengajari orang membaca Al-Quran itu satu hal yang mulia dan kita boleh menerima upah di situ. Yang tidak boleh kita menetapkan tarif. Kalau ngundang saya pengajian, pesawatnya harus Garuda. Hotelnya itu harus bintang kecil di langit yang biru misalnya. Kalau enggak begitu wis golek liyane wae. Kayak gitu. Terus akomodasinya seperti ini, seperti ini. Na'udzubillah. Dia yashtaruna bi ayatillahi tsamanan qalila. Dia membeli ayat-ayat Allah dengan harga yang teramat sangat murah, penghinaan itu. Ya. Boleh seseorang menerima upah kalau memang ada alokasi. Ning raeneng ya, apakah seantum wah kurasa. Di radio bayi aku rasa melu. Itu keliru juga, Mas. Betul kita itu punya kebutuhan, saya punya kebutuhan, panjenengan semua punya kebutuhan. Tapi apakah setiap aktivitas dakwah kita harus dihargai dengan duit? Apakah sampai segawat itu kondisi ekonomi kita? Sehingga nek ra ning duwite saya enggak mau jadi panitia. Apakah sampai segawat itu? Kan enggak. Ya. Dan karena kita hidup itu tidak hanya di dunia saja. Kita hidup nanti justru yang lebih nama itu di akhirat. Mencari bekal sebaik-baiknya untuk kehidupan di akhirat. Sesuai dengan kemampuan kita. Saya itu menyaksikan loh sebagian panitia masjid. Antum kan habis ini pengajian nulis. Ya toh. Dapat ilmu kan manfaat. Baru untuk wedang, untuk gorengan. Mulai toh. Panitia itu belum pulang, Pak. Dan saya sering dapati. Isah-isah yang kuno kuwi. Iya. Sampai jam 11 kadang. Setengah 12. Resik-resik ini. Kadang dipel, kadang disapu. Isah-isah. Kalau kita tinggalnya teko kare penak toh. Tapi dibalik setiap. Dan mereka enggak dikasih upah. Itu. Enggak ada gaji nih. Teman-temannya. Jadi panitia ini. Jazahumullah khairan. Anna wa anil muslimina khairan. Dan itu jadi motivasi buat kita. Maka sesekali. Nek pas pengajian ini. Nek ora yura popo. Neng sesekali. Upama pas pengen. Aku tak boleh kiri. Aku tak ngil. Ngewangi isah-isah. Dipastikan antu punya keahlian isah-isah. Nek raisah malah. Ora iso malah tok pecahi kabeh. Malah. Marahi panitia bangkrut man. Rekane arep ngewangi sahisa malah mecahi gelas. Iya tok. Ketika ada masjid di beda gedung, piye iki? Ketika di suatu tempat ada masjid di beda gedung dan ada musala di gedung yang ditempati. Apakah salat jamaah di musala sama dengan di masjid dalam kondisi seperti ini? Saya tidak berani menjawab pertanyaan ini. Tapi seringkali saya lebih mengambil titik aman saja. Ya. Mengambil titik aman itu maksudnya gimana? Ya kita diperintahkan sholat jamaah di masjid. Ya sholat jamaahnya di masjid. Bukan di gedung. Kecuali kalau kita sedang safar memang ada rukhsah untuk meninggalkan apa sholat jamaah. Tapi kalau di gedungnya ada masjid, masjidnya itu dipakai buat sholat lima waktu, ada adzan di situ, ya insya Allah itu masjid itu. Tapi nek masjid itu gedungnya hanya ada satu tempat, itu kadang sholat ning kono, nek bengi kan kosong karyawan yang mulai yorane wong sholat ning kono, berarti itu bukan masjid itu. Tidak ada pelaksanaan adzan dan qomat secara rutin di tempat itu. Jadi lebih baiknya sholat di masjid. Tapi apakah itu boleh apa tidak? Saya tidak tahu dan tidak berani menjawabnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Bukan karena saya menghindar, enggak. Memang karena saya tidak tahu ilmunya. Nanti silahkan ditanyakan kepada ustadz yang lain yang lebih alim, lebih mengerti terhadap permasalahan ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sudah habis? Alhamdulillah. Itu saja teman-teman yang bisa kita bacakan pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata. Mohon maaf juga jika ada pertanyaan yang belum terjawab. karena kejahilan dan kurangnya ilmu yang saya miliki. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni saya dan antum semua. Mari kita tutup majlis kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis agar dosa-dosa kita dirontokkan, digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma rabbika asyhadu an la ilaha illa anta wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.